Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dakta, dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan suara ini, semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, berdasarkan juga usulan, masukan dari para pendengar dan rekan-rekan tentang masalah bacaan sholat. Nah, oleh karena itu dipertimbangkan betapa penting masalah ini, sehingga saya tertarik untuk kemudian mengkhususkan ya satu atau dua pertemuan, dan ini adalah separuh-separuh ya, tidak semua, supaya tidak monoton, yaitu tentang bacaan kita harus benar dalam sholat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sholat itu terdiri dari dua. Pertama adalah gerakan, dan yang kedua adalah ucapan. Gerakan dan ucapan itu harus sesuai dengan contoh Rasul, karena termasuk dalam apa yang Rasul sabdakan, kata beliau, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tentu yang kita lihat itu adalah apa yang beliau baca dan apa yang beliau kerjakan dalam salat. Sebagaimana mungkin rekan dakta ingat bahwa pembahasan pekan lalu adalah sampai dengan iftitah. Jadi belum sampai ke yang lain. Baru sampai kita takbir, kemudian mengangkat kedua tangan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada. Bacaannya adalah iftitah. Sampai di situ. Berikutnya adalah, setelah iftitah itu adalah kita akan membaca yang disebut dengan, setelah iftitah adalah ta'awudz atau al-isti'adzah, dan setelah al-isti'adzah kita akan membaca al-fatihah, dan setelah membaca al-fatihah nanti kita akan membaca surat yang memungkinkan bagi kita untuk membaca surat dalam sholat tersebut. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, semuanya penuh dengan bacaan. Dari mulai takbir, kemudian doa iftitah, kemudian al-fatihah, kemudian surat, semuanya bacaan. Oleh karena itu, saya dahulukan dalam sesi ini untuk mengajak rekan dakta, mari kita saling meluruskan bacaan tentang apa yang kita harusnya baca di dalam sholat ini, minimal sampai dengan batasan tadi membaca surat ketika kita masih berdiri di rakaat pertama. Rekan-rekan, untuk pertama yaitu takbir, semua kita mudah mengucapkannya karena hanya dua kata, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kalau kita sendiri, kalau kita menjadi makmum, kalau kita menjadi imam, kalau sholat sirriyah, kalau sholat jahriyah, ini punya sedikit tipis perbedaan dalam mengucapkan takbir. Tetapi intinya adalah bahwa Rasul terkadang mengeraskan suara takbir itu. Dan karena itu, jangan ragu, kita katakan Allahu Akbar. Terutama bagi imam, terutama lagi dalam sholat jahriyah. Jadi katakan Allahu Akbar. Hanya, mungkin kita akan bahas nanti dalam sholat berjamaah, tetapi sebagai pengingat sekarang adalah bagi imam tidak boleh memanjangkan lafaz Allah sehingga membuat lama menunggu makmum, terutama pada gerakan-gerakan sholat yang lain. Bagaimana kita tahu bahwa takbir itu ada dua, ada takbiratul ihram dan ada takbirat al-intiqal. Takbiratul ihram maupun takbiratul intiqal semuanya adalah tidak boleh dengan mengalunkan, memanjangkan lafaz Allah sehingga makmum menjadi bisa mendahului gerakan imam. Jadi katakan misalnya seperti ini, Allahu Akbar, begitu. Jangan, kadang ada orang yang baca panjang, Allah nunggu lama. Apalagi kalau gerakan yang disebut takbirat al-intiqal. Kalau takbirat ihram mungkin karena orang belum masuk. Tetapi kalau sudah takbirat intiqal, mau ruku, mau sujud, takbirnya lama, akhirnya bisa jadi umat ataupun makmum mendahului gerakan imam. Dan ini adalah peluang yang keliru ini dibuka oleh imam itu sendiri. Oleh karena itu imam harus paham betul tentang hukum sholat. Nah, adapun bagi kita sebagai makmum ataupun ketika sholat munfarid, maka kita hendaknya ucapkan bismillah, Allahu Akbar ini adalah dengan secukupnya apa yang bisa kita dengar. Jangan mengganggu di samping kanan kiri, juga jangan terlalu kemudian bakhil sehingga dia tidak mengucapkan takbiratul ihram. Tapi sebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar sebatas yang dia dengar untuk dirinya sendiri. Dan yang lebih penting lagi, Allah Akbar itu adalah maknanya besar. Allah Maha Besar. Besarkanlah Allah SWT dengan segala haknya. Berikutnya, supaya tidak terlalu panjang dalam takbir, saya akan berpindah kepada doa al-iftitah. Ada beragam dan sekian banyak hadis sahih yang meriwayatkan kepada kita bahwa Rasul itu bervariasi dalam doa al-iftitah. Dan ini hikmahnya besar bagi kita. Terutama bagi mereka yang mempunyai kesulitan dalam menghafal bahasa Arab. Nah, oleh karena itu, saya akan bacakan beberapa alternatif daripada bacaan doa al-iftitah dan untuk memudahkan antum belajar bagi terutama pemula, maka boleh untuk direkam bacaan ini sehingga bisa memudahkan Anda untuk mempelajari dan mempraktekkan bacaan-bacaan ini sehingga tidak salah dalam membaca. Di dalam hadis bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan begini, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu bainat takbiri wa bainal qiraati iskata." Kata beliau, Rasul antara takbir, takbiratul ihram dengan membaca Al-Fatihah, qiraah ini maksudnya Al-Fatihah, itu sejenak berhenti. Begitu. Qala, kata beliau, ahsibuhu, aku mengira sesaat. Lalu beliau bertanya kepada Rasul, bi abi wa ummi ya Rasulullah, iskatuka baina takbiri wal qiraah, ma taqul? Ya Rasul, kata beliau, itu diammu sejenak antara takbiratul ihram dengan bacaan Al-Fatihah itu. Apa sih yang kau baca ya Rasul? Begitu. Qala, nah ini mulai saya bacakan. Kata beliau, aqul, aku mengatakan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min al-khataya kama yunaqqa as-saubul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsil khatayaya bil ma'i was-salji wal barad. Rekan-rekan, mudah-mudahan jelas. Kalau saya ulangi dan saya sampaikan titik-titik yang rawan salah. Terkadang Allahumma ba'id, begitu. Ba'id. Padahal lafadznya adalah ba'id. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku seolah-olah engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, murnikan, jernihkan, bersihkan aku dari kesalahan sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari noda. Lalu, ya Allah, basuhlah kesalahanku dengan air, dengan salju, dan dengan es. Begitu. Atau barat-barat ini adalah butiran es. Begitu. Lebih kasar, lebih besar daripada salju. Maksudnya adalah bahwa kita bermohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari dosa dan dihapus dari kesalahan. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, ini adalah satu model redaksi Rasul yang beliau baca di dalam doa, namanya Allah al-iftitah. Sekali lagi, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wasalji wal barad. Tentang keabsahan dan kevalidan hadis ini tidak perlu lagu rekan daklah dimanapun Anda berada, karena hadis ini adalah diriwayatkan oleh beliau Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Ada redaksi lain. Redaksi lain ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib. Kata beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama ila shalah, bahwa apabila Rasul berdiri tegak menuju salat atau untuk salat, qala. Beliau mengatakan begini. Dengarkan dulu, perhatikan dulu. Kata beliau, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduka, zalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta, labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayka was syarru laysa ilayka ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilayka. Ini adalah diantara doa iftitah. Lalu kata beliau Ali bin Abi Thalib, wa idza raka'a, apabila beliau ruku baca apa lagi? Nah, yang kita bahas adalah doa iftitah, maka konsentrasikan terhadap bacaan kita seperti ini. Mau pilih yang mana? Pilih yang tadi boleh. Pilih yang ini juga boleh. Dan ini adalah hadisnya juga sahih, diriwayatkan oleh beliau Al-Imam Muslim. Nah, rekan-rekan, wajjahtu wajhiya, maksudnya aku hadapkan wajahmu. Lilladzi, terhadap yang, fataras samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan, dengan lurus. Wa ma ana minal musyrikin, aku bukanlah orang yang tergolong orang-orang musyrikin. Inna salati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki, ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, matiku. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb atau penguasa semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika, dengan itu umirtu, aku diperintah. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah bagian dari kaum muslimin. Allahumma ya Allah, antal maliku, engkau adalah raja. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali engkau. Anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Wa ana abduka, aku adalah hambaku. Zalamtu nafsi, aku menganiaya diriku sendiri. Wa taraftu bidzambi, aku mengakui dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku zunubi, terhadap dosa-dosaku jami'an seluruhnya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang akan bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Wahdini, dan tunjukkanlah aku li ahsanil akhlaqi, pada akhlak yang terpuji. La yahdi li ahsaniha, tidak ada yang bisa menunjukkan aku kepada akhlak yang terpuji tadi illa anta, kecuali engkau ya Allah. Wasrif anni, hindarkanlah aku sayyi'aha, dari akhlak yang jelek. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang jelek kecuali engkau. Labbaika wa sa'daika, ya Allah, aku penuhi panggilanmu dengan penuh rasa gembira. Wal khairu, semua kebaikan, kulluhu, semuanya, fi yadaik, pada kedua tanganmu. Wasyarru, sedangkan kejahatan, laisa ilaik, tidak kembali padamu. Ana bika, ana padamu, wa ilaika, untukmu. Tabarokta, maha barokah. Engkaulah yang memiliki keberkahan, wa ta'alait, Engkau yang maha memiliki ketinggian. Astaghfiruka, aku memohon ampunanmu, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Rekan dakta, ini adalah terjemahan dari doa iftitah yang kedua dari Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh beliau Al-Imam Muslim. Ada doa iftitah yang lain, yaitu berasal dari salah seorang sahabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Kata beliau, kana Rasulullah SAW idza qama minal lail kabbara. Rasul apabila bangun untuk sholat malam itu bertakbir, summa qul, kemudian mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kata beliau, Rasul apabila bangun di waktu malam dan bertakbir kemudian mengucapkan iftitahnya, mengatakan subhanakallahum, maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu dan keterpujian serta keberkahan itu adalah ada pada namamu, wa ta'ala jadduka, dan ketinggian itu adalah ada padamu, wa la ilaha ghairuk, tidak ada yang berhak diibadahi selain engkau. Rekan-rekan, ada lagi bahwa doa melalui Abdullah bin Umar, dan hadisnya juga adalah sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim. Kata beliau adalah bahwa di dalam hadis ini, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah, ketika kami sholat bersama Rasul, idh qala rajulun minal qaum, ada salah seorang sahabat yang sholat kemudian mengatakan begini, doa iftitahnya, kata beliau, Allahumma Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ Rasul kemudian berkomentar, faqala Rasulullah SAW, manil qail kalimata kada wa kada, siapa yang mengatakan kata-kata tadi. Faqala rajulun minal qawm, saya ya Rasul, ajibtu laha futihat laha abwabus sama, aku kagum dengan ucapan tadi karena dengannya dibuka pintu langit. Oleh karena itu Ibnu Umar mengatakan, "Wa ma taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah SAW yaqulu dzalik." Sejak Rasul mengatakan itu, aku tidak meninggalkan doa iftitah dengan redaksi seperti tadi. Rekan-rekan, itu adalah hal yang harus kita ketahui yang berikut tentang bahwa doa iftitah itu adalah bervariasi. Tinggal pilih yang mana. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukratau wa asila. Ada satu hadis juga berasal dari Anas bin Malik, bahwa doa iftitahnya adalah berbeda sedikit dengan hadis Abdullah bin Umar, di mana kata beliau Anas bin Malik, anna rajulan ja'a fadakhala shaf, ada seseorang kemudian datang sholat berjamaah, masuklah ke dalam shaf barisan, waqad hafazahu an-nafas, lalu terengah-engah nafasnya, lalu mengatakan, kata beliau, alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Begitu. Demikian doa iftitahnya pendek. Lalu ketika Rasul selesai daripada sholat, beliau mengatakan, ayyukum al-mutakallimu bil kalimat. Kata Rasul, siapa di antara kalian yang berkata dengan kalimat-kalimat yang tadi dimaksud? Fa'arammal qawmu faqala ayyukum al-mutakallim. Lalu satu sama lain saling melempar pandangan, siapa nih maksudnya? Lalu kemudian dikatakan, siapa di antara kalian yang bicara itu? Katanya, kata beliau, fa innahu lam yakul ba'san. Faqala rajulun ji'tu waqad hafazani an-nafasu faqultuha. Aku datang dan kemudian dengan terengah-engah datang dengan nafas yang capek tadi itu, faqala, kemudian laqad ra'aitu isnai asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Kata beliau, malaikat sebanyak 12 semuanya adalah lomba untuk siapa yang paling berhak mengangkat kalimat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah redaksi tentang doa al-iftitah. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kembali bacaan lain dari doa al-iftitah yang tentu sahih berasal dari beliau alaihi salatu wassalam. Berikutnya adalah saya ingin sampaikan juga tentang doa iftitah yang diriwayatkan dari Huzaifah Ibnul Yaman, bahwa suatu hari beliau melihat Rasulullah SAW sholat pada waktu malam, dan beliau mengucapkan di dalam doa iftitahnya adalah Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Jadi barangkali siapa yang memakai doa iftitah dengan seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Hadis ini juga adalah sahih diriwayatkan oleh beliau, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan disahihkan oleh beliau Syekh Nasiruddin Albani dalam sifat salat Nabi. Berikutnya adalah ada lagi doa iftitah yang lain, yaitu adalah ketika Rabi'ah Al-Jurashi bertanya kepada Aisyah. Kata beliau, "Ma kana Rasulullah SAW yaqulu idza qama minal lail wa bima kana yastaftihu?" Kata beliau, Rasul apabila bangun malam baca apa dan membuka sholatnya dengan apa? Lalu kata beliau, Aisyah radhiyallahu anha, kana yukabbiru ashran wa yusabbihu ashran wa yuhallilu ashran wa yastaghfiru ashran wa yaqulu Allahumma ighfirli wahdini warzuqni ashran. Kemudian wa yaqulu Allahumma inni a'udzubika minadh dhiqi yauma al-hisabi ashran. Artinya adalah Rasul bertakbir 10 kali, bertasbih 10 kali, bertahlil 10 kali, istighfar 10 kali. Jadi kalau kita Indonesiakan misalnya adalah supaya praktis, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Lalu astaghfirullah, baca sederetan itu 10 kali. Lalu mengatakan Allahumma gfirli, wahdini, warzukni, seperti itu dibaca 10 kali. Allahumma gfirli wahdini warzukni 10 kali. Lalu ditambahkan lagi, Allahumma inni a'udzubika minadh-dhiqi yaumal hisab 10 kali juga. Hadis ini diriwayatkan oleh beliau Al-Imam Ahmad. Nah, kanakta berikutnya adalah ada juga seperti ini, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari beliau Abu Salamah ya bin Abdurrahman bin Auf. Kata beliau, aku bertanya kepada Aisyah tentang apa yang menjadi pembuka Rasul dalam sholatnya. Bi ayyi syai'in kana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu sholatahu idza qama minal lail. Kata beliau, apabila Rasul bangun malam membuka sholatnya dengan apa? Qalat, kata beliau Aisyah, karena idza qama minal lail iftataha sholatahu. Beliau apabila sholat, bangun sholat di waktu malam, membuka sholatnya dengan Allahumma Rabba Jibra'il, Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila Fatiras samawati wal ardi Alimal ghaibi wa syahadati Anta tahkumu baina ibadika Fima kanu fihi yakhtalifun Ihdini lima akhtulifa fihi minal haqqi biiznika Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Saya ulangi, Allahumma Rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila Fatiras samawati wal ardi Alimal ghaibi wa syahadati Anta tahkumu baina ibadika Fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima akhtulifa fihi minal haqqi biiznika Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Berikutnya ada juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, agak panjang hadisnya, adalah sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata beliau, dan ini adalah model atau contoh iftitah yang terakhir yang saya akan sampaikan pada malam hari ini. Kata beliau, Allahumma lakal hamdu Anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna Walakal hamdu Anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna Walakal hamdu Anta al-haqqu wa wa'duka haqqu wa qawluka haqqu wa liqa'uka haqqun Wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun haqqun. Allahumma laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta aw la ilaha illa anta wa la ilaha ghairuk. Kandakta hadis ini ataupun riwayat ini adalah diriwayatkan oleh beliau Ibnu Abbas bahwa kata beliau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yatahajjad, beliau apabila bangun malam untuk tahajud doa iftitahnya adalah seperti ini. Allahumma lakal hamdu, segala puji adalah hanya untukmu. Anta nurus samawati wal ard, engkau adalah cahaya langit dan bumi. Wa man fihinna, dan apa yang ada di dalamnya. Walakal hamdu, adalah untukmu segala puji ya Allah. Anta qayyimus samawati wal ard, engkaulah yang mengatur langit dan bumi. Wa man fihinna, dan apa yang ada di dalamnya. Walakal hamdu, hanya untukmu segala puji ya Allah. Antal haqqu, engkaulah yang maha benar. Wa wa'duka haqqun, janjimu benar. Wa qauluka haqqun, firmanmu benar. Wa liqa'uka haqqun, bertemu denganmu adalah benar. Wal jannatu haqqun, surga juga adalah benar. Wan naru haqqun, neraka juga benar. Was sa'atu haqqun, hari kiamat juga benar. Wan nabiyyuna haqqun, nabi-nabi juga adalah benar. Wa Muhammadun haqqun, dan Muhammad juga adalah benar. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, aku pasrahkan diriku padamu. Wa alaika tawakkaltu, aku hanya bergantung kepadamu. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Wa ilaika anabtu, aku hanya kembali padamu. Wa bika khasamtu, kepadamu aku mengadu. Wa ilaika hakamtu, aku hanya menjadikan engkau sebagai pemutus perkara. Karena itu, faghfirli, ampunilah aku. Ma qaddamtu wa ma akhartu, apa yang telah aku lakukan di masa lalu dan apa yang aku lakukan di masa yang akan datang. Wa ma asrartu, dan apa yang aku sembunyikan. Wa ma a'lantu, apa yang aku tampakkan. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkaulah yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau. Nah, rekan dakta, mudah-mudahan bagi rekan dakta yang mungkin merekam suara tadi, silakan pilih yang mana yang kira-kira mampu, bisa, dan yang paling penting adalah menjiwai. Jangan sampai kita berdoa lalu hati kita lalai. Karena apabila kita berdoa lalu hati kita lalai, maka Allah tidak akan dengar dari kita doa apa yang kita panjatkan. Berikutnya, setelah kita berdoa iftitah adalah kita mengucapkan al-isti'adzah, yaitu mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau kita boleh mengatakan a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Perhatikan, a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Kalau tadi biasa saja ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi segala aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Kalau ini a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah yang Maha As-Sami', Maha Mendengar, Al-Alim, Maha Mengetahui, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk, min hamzihi, dari celaannya, wa nafkhihi, tiupannya, wa nafsihi, bisikannya. Dan ini adalah hadisnya sahih diriwayatkan oleh beliau Al-Imam Abu Dawud. Setelah al-isti'adzah kita mengatakan tadi, jadi ingat doa iftitah, kemudian al-isti'adzah, kemudian berikutnya adalah kita membaca Al-Fatihah. Kita ketahui bahwa Al-Fatihah ini adalah rukun. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau melalui salah seorang sahabat bernama Ubadah bin Samit, kata beliau, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Oleh karena itu Al-Fatihah adalah perkara yang harus dibaca dan tidak sah sholat jika kita tidak membaca Al-Fatihah tersebut. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, penting tentang masalah Al-Fatihah. Saya akan sampaikan hadis bahwa Al-Fatihah itu ternyata mempunyai makna yang besar, yang harus semestinya kita adalah mengikuti dan memahami tentangnya. Pertama adalah pembacaan Al-Fatihah ini dalam sholat jahriyah terutama adalah pembacaan basmalahnya tidak dijaharkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, kanu yastaftihuna salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka semua membuka salat itu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam riwayat yang lain, sallaitu ma'a Abi Bakr wa Umar wa Utsman, aku salat bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman, falam asma' ahadan minhum, aku tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka yaqra'u membaca bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Imam Muslim, sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman, fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwal qira'atin wala fi akhiriha. Kata beliau bahwa aku salat di belakang Nabi, aku salat di belakang Abu Bakar, aku salat di belakang Umar dan Utsman. Semua mereka membuka salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin dan tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim dalam awal pembacaan maupun akhir daripada pembacaan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dan terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam. Nah, ini adalah tentang awal baca basmalah. Baca Al-Fatihah kita, basmalahnya ketika sholat jahriyah kita tidak menjaharkannya karena itu adalah ternyata Al-Khulafa Ar-Rasyidun mengatakan bahwa basmalahnya disirkan. Berikutnya adalah tentang pembacaan Al-Fatihah ini adalah harus dengan napas yang terputus-putus, yaitu kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Hadis jelas menjelaskan kepada kita bahwa di dalam membaca Al-Fatihah ini adalah hendaknya terputus-putus. Melalui Ummu Salamah, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, demikian Rasul membacanya, yaitu yaqta' qira'atahu, memutus-mutus bacaannya. Misalnya yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin tsumma yaqif. Membaca alhamdulillahi rabbil alamin kemudian berhenti. Ar-Rahmanirrahim tsumma yaqif, mengatakan Ar-Rahmanirrahim, tentu Ar-Rahmanirrahim setelah alhamdulillahi rabbil alamin kemudian berhenti. Wa kana yaqra'uha maliki yaumiddin. Kemudian beliau membaca maliki yaumiddin. Artinya adalah bahwa Al-Fatihah dibaca satu ayat dengan terputus dan tidak dengan waslul jam'i, yakni menggabung semua ayat dalam satu nafas atau dalam dua nafas, tapi satu-satu adalah terputus. Sangat disayangkan rekan-rekan, ada satu hadis sebenarnya yang harus kita ruh, mempunyai ruh dalam membaca Al-Fatihah, karena sebagaimana diriwayatkan bahwa di dalam hadis kata beliau bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, kata beliau, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an, barang siapa yang salat tidak membaca ummul Qur'an yaitu Al-Fatihah, fa ya khidajun, maka dia adalah tidak sempurna. Dikatakan pada Abu Hurairah, inna nakunu wara'al imam, kata beliau, kita di belakang imam. Faqala iqra biha fi nafsik, kalau engkau di belakang imam maka baca Al-Fatihah itu dalam dirimu. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala. Ini penting rekan-rekan, tolong perhatikan, waktu kita cukup ringkas. Tetapi ini adalah penting dan saya ingin agar ini adalah menjiwai kita ketika membaca Al-Fatihah. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Berarti hadis ini hadis qudsi, sedangkan hadis ini adalah riwayatnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, qassamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi salat itu adalah menjadi dua, setengah untukku, setengah untuk hambaku. Wali 'abdi masal. Dan hambaku berhak untuk mendapatkan apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, jika seorang hamba berkata, alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah, qala Allah Ta'ala, hamada hamidani 'abdi, maka hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila seorang hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala, kata Allah, asna 'alayya 'abdi, bahwa hambaku memujiku. Wa idza qala, apabila hambaku yang salat itu mengatakan maliki yaumiddin, qala majjadani 'abdi, bahwa hambaku memuji menjunjung tinggi aku. Wa qala marratan fawwada ilayya 'abdi, hambaku menyerahkan perkaranya padaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila kita yang sedang salat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi, ini adalah antara aku dan hambaku. Wali 'abdi mas'al, dan hambaku berhak untuk memenuhi, mendapatkan apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, apabila ini dibaca oleh kita yang sedang salat, qala, kata Allah, hadza li 'abdi wa li 'abdi mas'al, ini adalah untuk hambaku dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Jadi betapa pentingnya rekan-rekan, surat Al-Fatihah sebenarnya adalah lambang daripada kita beriman pada Allah, kita bergantung pada Allah, dan kita merasa butuh kepada Allah, sehingga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini, ternyata kita baru menjangkau pada doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, dan cara membaca Al-Fatihah. Insyaallah dalam pertemuan akan datang kita akan baca, pelajari tentang surat apa saja. Setiap sholat kita mendapat sunnah dari Rasul, kalau sholat duhur bacanya apa, sholat asar bacanya apa, begitu, sehingga minimal setiap muslim hafal berapa surat. Nah, ini adalah pelajaran penting masih terkait dengan bacaan sholat. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan pada kita untuk senantiasa mendapatkan pelajaran dan kefakihan dalam din dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian. Ustaz, ada pertanyaan dari Pak Syabri ya. Ini sebenarnya di mana sih alamat dari pesantren Al-Itisam sendiri, Ustaz? Ya, mudah. Kalau tahu Terminal Klari, Karawang. Nah, dari Terminal Klari itu kira-kira 2,7 km. Jadi kalau dari tol masuk keluar dari Karawang Timur, ya, Karawang Timur, dari pintu tol Karawang Timur adalah 5 km. Jadi relatif dekat. Mungkin kalau desanya atau kampungnya adalah Kondang Jaya, ya, Pesantren Al-Itisam, kelurahannya Kondang Jaya, kecamatannya Karawang Timur. Oke. Okay. Ya, bagi yang memerlukan telepon, teleponnya adalah 0267 433 803. 0267 433 803. Iya, baik. Ada dua pertanyaan dari Bogor dan juga Tangerang, Ustadz. Yang pertama dari Pak Heru, bisa dijelaskan ini mengenai tata cara takbiratul ihram yang sesuai dengan ajaran Rasulullah ya, dan bagaimana hukumnya doa iftitah sendiri ya, karena kemarin sempat terlewat. Kemudian juga dari Pak Ngadino di Tangerang, bagaimana jika kita tidak tahu arti dan tidak paham atas bacaan sholat, dan seberapa pentingkah memahami bacaan sholat? Silakan. Ya, tentang yang pertama, tentang takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram, tadi seperti saya juga sampaikan bahwa takbir adalah pengucapan kalimat Allahu Akbar. Nah, kalimat Allahu Akbar itu ada dalam dua. Ada namanya takbiratul ihram, di mana kita haram untuk berbuat dan berbicara di luar bacaan dan gerakan sholat. Dan kemudian juga nanti diakhiri dengan salam, di mana kita bebas seperti sebelum sholat. Nah, takbiratul ihram ini adalah gerakannya dengan setelah niat dalam hati, mengangkat kedua tangan kita, ya, tentu adalah jari-jari kita menghadap ke arah kiblat. Iya. Mungkin silakan dipraktekkan di rumah. Menghadap ke arah kiblat, tidak terlalu membuka renggang sekali, tapi juga tidak rapat sekali, ya sedang-sedang saja. Kemudian posisikan ujung jari kita itu adalah sejajar dengan bahu. Atau kalau paling tinggi adalah sampai dengan daun telinga. Telinga kita punya daun yang lemas, yang lembut itu. Nah, setinggi itu kita meninggikan tegak ataupun berdirinya tangan kita dua-duanya. Yang kanan berarti sejajar dengan daun telinga kan atau bahu kanan, kiri juga demikian. Nah, itu adalah ketika bertakbir Allah begitu. Ketika bar Allahu Akbar, itu adalah tangan kita yang kanan diletakkan di pada tangan yang kiri, lalu di atas dada. Tangan kanan di atas tangan kiri itu ada tiga posisi. Pertama adalah Al-Kaf, yaitu di atas punggung sebelah kiri. Jadi digenggam. Mungkin bisa dibayangkan karena kita tidak ada visualisasi di sini. Ya. Yaitu bahwa tangan kanan ditaruh di punggung telapak tangan kiri. Atau kata Rasul ala rusghi. Rusghi itu adalah pergelangan tangan. Berarti bergeser. Dimajuin lagi ya. Ya, maju lagi. Pas pergelangan tangan. Tempat kalau para ibu gelang ya. Nah, itulah di situ. Atau berikutnya adalah ala as-sa'id. As-sa'id itu adalah lengan, yaitu sampai dengan mendekati siku-siku. Nah, posisikan tangan kanan selalu berada di atas. Bukan di atas begini, di atas maksudnya tangannya di atas posisi atas, tapi maksudnya adalah ke arah depan dada, ya, ke arah depan dada. Lalu sejajarkan itu dengan dada kita. Ala sodrihi, yang dimaksud ala sodrihi adalah dalam posisi, maaf kalau bagi ibu, adalah buah dadanya. Jadi, nah di arah situlah kita letakkan dua tangan kita. Kalau kita sedang berjamaah, lalu dalam keadaan berdesak-desakan, berarti yang paling relevan adalah ditaruh di atas lengan tadi itu. Apabila kita sedang sendirian, maka kita bisa di atas pergelangan ataupun di atas telapak tangan sebelah kiri. Itu adalah posisi takbiratul ihram plus posisi tangan setelah takbir. Nah, ketika itu selesai, maka lanjutkan dengan doa al-iftitah. Doa iftitah ini adalah sebenarnya sunnah, ya, tidak wajib. Jadi kalau misalnya orang terburu-buru langsung baca Al-Fatihah saja, sah sebetulnya sholatnya. Tetapi kita akan ingin semakin sempurna, ingin semakin sempurna. Dan plus bahwa doa iftitah ini adalah diantara kelebihannya adalah bukan saja membuka sholat, tetapi memanjatkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tadi, berbagai doa Allah SWT, Rasulullah SAW ajarkan pada kita, agar kita tentu mendapat banyak kesempatan berkomunikasi dengan Allah dan mendapatkan sesuatu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doa, namanya adalah doa iftitah. Oleh karena itu, hukumnya doa iftitah adalah sunnah, tetapi karena sunnah lalu kemudian kita abaikan sehingga tidak dihidupkan. Tidak. Setiap kita yang ingin mendapatkan kesempurnaan, maka pelajari, tadi saya sudah bacakan, mudah-mudahan kalau itu adalah bisa, silakan pilih yang mana saja itu adalah sahih. Kemudian atau bisa juga berganti-ganti, kadang dengan ini, kadang dengan itu. Sehingga sunnah Rasul semuanya adalah menjadi hidup. Nah, kalau kita keadaan suasana senggang, baca dengan yang panjang. Kalau keadaan buru-buru, baca yang pendek, begitu. Nah, itu adalah insya Allah Ta'ala akan hidup sunnah ini. Karena dengan mengamalkan, menggunakannya, sunnah akan menjadi hidup dan ada di atas permukaan bumi ini. Bukan saja di kitab. Nah, itu adalah tentang pertanyaan pertama. Tentang pertanyaan yang kedua adalah bahwa apa sih yang dititik beratkan dari sholat? Apakah harus faham begitu kan? Sudah barang tentu. Karena sholat adalah doa. Dan doa adalah akan Allah dengar, akan Allah terima, kalau hati kita adalah konsentrasi khusyuk, tidak lalai. Tapi kalau lalai, Allah pun tidak mendengar. Innallaha la yaqbalu ad-du'a min qalbin ghafilin, bahwa Rasul Allah SWT tidak akan, Allah tidak akan mendengar, menerima doa yang dipanjatkan oleh seseorang yang hatinya lalai. Nah, lalai itu tidak mengerti sama sekali. Lalai itu pikirannya ngayap kemana-mana, komat kamit mulutnya, tapi pikirannya ke pasar, ke jalan, ke utang, dan seterusnya. Akhirnya dia tidak sholat sebetulnya. Oleh karena itu, yang benar adalah bahwa setiap kita hendaknya bisa hafal dengan bacaan yang benar terhadap setiap bacaan sholat. Dan berikutnya adalah memahami. Itu adalah mudah, insya Allah ta'ala. Dan itu berulang-ulang, 17 rakaat dalam satu sholat. Jadi kalau iftitahnya itu adalah satu kali saja misalnya, maka 5 kali sholat. Nah, kalau seandainya dikalikan dengan 360, sudah berapa? 360 kali 5. Sekian lama, kenapa kita tidak bisa juga, belum bisa juga? Ini menunjukkan bahwa kita kurang adanya kesungguhan. Oleh karena itu, biasanya ala bisa karena biasa. Sesuatu yang sulit bisa menjadi bisa. Oleh karena itu, bacaan-bacaan sholat itu, saya pesankan pada antum semua, rekan dakta dimanapun Anda berada, hafalkan, pilih yang enak, yang kira-kira itu adalah sahih tentu dari Rasul SAW, atau seperti yang katakan tadi, beberapa doa iftitah itulah kita hafal, tetapi pilih yang kira-kira cocok dalam keadaannya. Kalau senggang, baca yang panjang, kalau pendek atau sempit, baca yang pendek, sehingga sunnah Rasul menjadi hidup seperti yang katakan tadi. Jadi, pahami. Dan nanti setelah sholat selesai, kita akan bahas masalah kiat khusyuk dalam sholat, sehingga gerakan-gerakan sholat, bacaan sholat tuntas, kemudian kita tinggal beralih kepada perkara yang bukan fisik, yaitu hati. Nah, demikian. Baik, kita langsung saja menyapa rekan dakta di line telepon. Halo, assalamualaikum dakta. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ibu? Umi Kori di Pondok Gede, Pak Ustadz. Umi Kori di Pondok Gede, silakan Umi. Sehubungan dengan ini Pak Ustadz, kalau kita sholat itu kita membawakan ayat sujud tilawah. Ya. Seperti misalnya surat yang Iqra Bismi Rabbika lagi, ya. Itu kan termasuk ya Pak Ustadz? Betul, ya? Betul. Nah, kalau itu bacaannya apa, dan kalau kita tidak sujud tilawah, hukumnya apa Pak Ustadz? Ya. Satu lagi, kalau masalah apa namanya, doa iftitah Pak Ustadz, yang saya hafal kan Allahumma wabihamdika subhanakallahum yang wabihamdika hairuk itu ya, ya, ya. Wala ilaha hairuknya. Kalau itu ya saya baca terus, itu boleh gak ya Pak Ustadz ya? Iya, iya. Ya. Jazakumullah khair. Iya, baik, terima kasih untuk Umi Kori ya, sudah bersama kami di line telepon. Kita sapa lagi di belakang Umi Kori. Assalamualaikum dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Ini Bapak Zainal Abidin. Iya, jangan mau kalah Pak sama Umi Kori yang tadi suaranya. Iya. Pak Zainal Abidin tinggal di mana Pak? Di Bekasi. Di Bekasi, silakan. Ya. Ini begini Ustaz ya, dalam sholat berjamaah ini agak menyimpang sedikit Ustaz, tapi ada hubungannya ya, maaf. Kalau umpamanya bermakmum dalam membaca Fatihah tadi, umpamanya imam jahar bacaan-bacaannya seperti biasa terputus-terputus itu Ustaz ya. Tetapi di waktu sir, gak kedengaran, kita kan diwajibkan membaca Fatihah Ustaz. Yeah. Ternyata begitu belum sampai kepada walad dhalin, kita dalam tengah-tengahnya imam sudah ruku Ustaz. Nah, sedangkan kita baru ihdinash shiratal mustaqim. Itu bagaimana Ustaz dokternya? Apakah kita lanjutkan kepada akhir Fatihah itu, atau kita mengikuti kepada imam? Oke. Itu saja Ustaz. Baik. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Tentang yang pertama, sujud at-tilawah. Memang ada beberapa belas tempat ya di dalam Al-Quran di mana kita disunnahkan oleh Rasul untuk melakukan sujud. Dan sujud itu kemudian disebut dengan sujud at-tilawah. Artinya adalah sujud yang disebabkan oleh kita mentilawah ayat-ayat tertentu. Nah, kalau kita membaca ayat tertentu, maka kita disunnahkan untuk sujud. Nah, itu disebut dengan sujud at-tilawah. Bacaannya adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Nah itu sudah dibaca secukupnya. Kalau kita sendirian silahkan diperpanjang, diulang-ulang. Tapi kalau kita menjadi imam maka tentu perhatikan keadaan makmum. Ya, jadi itu adalah tentang sujud at-tilawah dan itu hukumnya sunnah. Kalau mau dilakukan, lakukan, bagus, itu adalah sunnah Rasul. Tapi kalau tidak, maka jangan selalu tidak, gitu. Sehingga kita adalah menghidupkan sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu menjadi hidup jika kita amalkan, jika kita pakai dalam kehidupan kita. Tapi kalau tidak dipakai, terpendam, berarti hanya tersisa dalam kitab. Oleh karena itu adalah yang pertama tentang sujud at-tilawah. Bacaannya adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Kemudian sujud tilawah tadi itu adalah hukumnya adalah sunnah. Boleh ditinggal, boleh dilakukan, tentu yang afdal adalah dilakukan dan panjang pendeknya sesuai dengan kondisi yang ada. Pertanyaan yang kedua tadi dari Bukhari, Ummu Qori. Iya, yang kedua adalah mengenai doa iftitah, Ustaz. Iya. Doa iftitah itu adalah tentu merupakan sunnah. Mm-hmm. Jadi kalau kita mau melakukan dan kemudian tadi dipilih, doa yang dipakai adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, tentu adalah juga sahih karena itu adalah berasal dari Rasulullah SAW, hadisnya juga sahih. Hanya apakah harus terus itu saja? Tentu kalau kita tidak bisa yang lain, mana lagi yang bisa kita baca kecuali itu. Tapi kalau kita punya bacaan ini, punya bacaan itu, punya hafalan ini, punya hafalan itu, kita bisa bervariasi. Kalau kita senggang, bacanya yang agak panjang. Kalau kita sempit, bacanya yang pendek. Nah, memvariasi seperti itu adalah akan sama tadi. Pahalanya menghidupkan sunnah Rasul SAW, di samping dari sisi doa juga punya makna plus, makna lebih, bervariasi. Dan dari sisi yang lain tentu adalah kita bisa, tidak hanya pendek terus, tapi bisa panjang, bisa bervariasi dan seterusnya. Itu adalah tentang doa al-iftitah. Tetapi pada prinsipnya adalah dia boleh. Apabila itu saja, misalnya Ummu Qori tadi adalah tidak bisa kecuali itu, ya tidak mengapa. Tapi kalau ingin memajukan ilmu, maka tentu adalah hafalkan doa iftitah yang lain yang tadi sudah saya bacakan antara lain, kemudian dipakai dalam sholatnya. Adapun pertanyaan kedua tentang masalah imam, sholatnya sholat sirriyah. Iya. Nah, baca Al-Fatihah harus, tapi belum utuh baca Al-Fatihah, imamnya sudah ruku, gitu kan. Nah, ini ada dua nasihat yang saya sampaikan. Pertama adalah imam. Imam itu memang yang harus jadi imam itu yang sudah kapasitasnya imam. Oke. Jangan orang karena biasanya karena tuanya umur jadi imam. Karena dermanya di masjid itu jadi imam. Karena sering munculnya aktifnya dia di aktivitas masjid jadi imam. Bukan itu kriterianya. Kriteria jadi imam adalah seperti yang Rasul katakan, wa aqra'ukum, yani ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang menjadi imam dari kalian itu adalah orang yang paling banyak hafalannya, paling faqih dinnya. Nah, mereka yang berhak untuk menjadi imam. Berarti harus ada kompetisi, berarti harus ada penyaringan, berarti harus ada seleksi, sehingga siapa di antara jamaah yang memang paling patut untuk menjadi imam. Artinya, ketika dia menjadi imam itu, dia tahu memposisikan bagaimana mengatur shaf, bagaimana mengatur posisi dia, bagaimana gerakan, bagaimana bacaan, bagaimana lama dan pendeknya. Dia harus peka, dia harus tahu tentang keadaan makmum. Bahkan dia harus bisa memposisikan bahwa ini makmum di belakang nih orangnya tua-tua, berarti jangan diperlama. Atau ibu-ibu banyak anak kecil, berarti harus tidak boleh diperlama. Atau tadi masalahnya, masa Al-Fatihah aja belum selesai, sudah ruku gitu kan. Berikan kesempatan kepada makmum untuk tumakninah, bahwa kalau dia biasa mungkin karena lihai sudah hafal gitu kan, dan biasa sehingga cepat sholatnya gitu kan. Nah, ketika dia menjadi imam, posisikan bahwa Anda membimbing, mengajak, melindungi makmum, sehingga memperhatikan kapan dia harus ruku, tentu setelah makmum cukup waktu untuk membaca apa yang mesti dibaca oleh mereka. Oleh karena itu, pembacaan ini adalah harus imam yang memang mengerti. Kalau belum mengerti, ya susah. Mesti keluhan ini akan terjadi terus. Kedua, kalau dia jadi imam makmum, jadi makmum, maka dia tidak boleh membangkang. Mentang-mentang belum selesai Al-Fatihahnya, terus saja gitu kan, berdiri terus gitu kan, sampai dengan dia selesai Al-Fatihah baru ruku. Padahal mungkin karena si imamnya biasa ekspres, baru sebentar sudah bangun lagi. Ini sudah bangun itidal, makmumnya belum ruku juga. Wah, ini kan jadi semerawut. Oleh karena itu, sebagaimana sabda Rasul, kata beliau, ju'ilal imamu innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, fa'idha kabbara fakabbiru, wa'idha raka'a farka'u, dan seterusnya. Bahwa imam itu dijadikan imam karena untuk diikuti. Iya. Artinya adalah ikuti saja imam. Kalau imam bertakbir, takbir. Kalau imam baca Al-Fatihah, baca. Kalau dia adalah ruku, ruku, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka imam ini adalah harus diikuti dan ikut makmum, ikut bersama imam ketika dia ruku. Dan karena itu, imam adalah akan bertanggung jawab terhadap makmum. Seperti yang Rasul katakan, al-imamu dhaminun. Imam itu penjamin. Jadi bahaya, tidak boleh asal ambisi begitu saja jadi imam, tidak. Ya. Jadi imam itu adalah harus orang yang memang betul-betul mempunyai kualifikasi yang patut sehingga dia bisa bertanggung jawab pada makmumnya, demikian. Baik, saya rasa ini juga harus ada ininya, Seth, apa namanya, keberlanjutannya gitu, Seth, ya. Betul. Karena ini ada semacam pelatihan agar bisa secara visual juga bisa dilihat dengan jelas bagaimana tata cara dan juga bacaan yang seharusnya dikerjakan. Baik, Ustadz, kita ternyata sudah harus selesai sampai di sini. Singkat saja apa dan nomor telepon yang bisa dihubungi kemana, Ustadz? Ya, rekan rekan dimanapun Anda berada, jangan bosan, jangan jemu, jangan segan ya untuk terus selalu memperbaiki sholat kita. Karena sholat kita itu adalah gerbang menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba itu akan semakin dekat ketika dia sholat. Bayangkan Rasul bersabda, kata beliau, akrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajid fa aksiru minad du'a. Kata Rasul, terdekat antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dalam posisi dia berdoa, dalam posisi dia bersujud. Karena itu perbanyaklah olehmu berdoa memohon kepada Allah SWT. Sholat adalah identik dengan dekatnya seorang hamba dengan Allah. Oleh karena itu, maka ikuti dan kemudian luruskan, tingkatkan, perbaiki sholat kita. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah. Sehingga kasih sayang, ridha Allah, rahmat Allah, berkah Allah semakin Allah anugerahkan untuk kita sekalian. Nah, adapun tentang untuk rekan dakta yang ingin berkonsultasi, masih sama nomornya, yaitu untuk SMS adalah 085710754300. Ini untuk SMS ya, 085710751075, begitu, 4300. Dan untuk SMS 0815982979. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.